Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Ruang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali di tempat yang baik ini dalam rangka mengkaji perjalanan agung Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Sirah Nabawiyah. Dan ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan bagaimana proses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira. Beliau didatangi Jibril alaihissalam, mendapatkan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian setelah itu, singkat kata, kemarin terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kabar oleh seorang Nasrani, ya, yang mana itu adalah sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Intinya Rasulullah diberi informasi bahwa yang datang ke beliau adalah Jibril dan kamu adalah nabi, nanti kamu akan diusir dari kampung halamanmu. Sehingga intinya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar bahwa dirinya tidak seperti hamba-hamba Allah yang lain, bahwa Rasulullah dipilih untuk menjadi nabinya dengan diturunkan wahyu pertama kali yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah wahyu pertama kali turun, itu terjadi kekosongan wahyu. Setelah wahyu turun pertama kali di Gua Hira, setelah itu tidak turun lagi. Wahyu tidak turun. Sampai selang beberapa waktu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang, bingung sebenarnya apa yang menimpa dirinya. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Gua Hira. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira sampai satu bulan. Kemudian setelah itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, ada suara yang memanggil. Kata Rasulullah, "Fanuditu," aku dipanggil. "Fanadartu an yamini falam ara syai'an." Aku mendengar ada suara yang memanggil aku. Maka aku menoleh ke arah kanan, tidak ada siapapun. Kemudian aku menoleh ke arah kiri, tidak ada siapapun. Fanadartu amami falam ara syai'an. Aku melihat ke arah depan dan tidak ada siapapun di depanku. Wanadartu khalfi falam ara syai'an. Kemudian aku menoleh ke arah belakang, aku tidak jumpai siapapun. Farafa'tu ra'si, maka aku lihat ke arah atas. Ya, farafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku. Fara'aitu syai'a, baru aku melihat sesuatu. Ternyata yang memanggil aku itu sesuatu dari atas. Fa'idhal malak alladhi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Setelah aku angkat kepalaku ke arah langit, maka aku melihat malaikat yang kemarin mendatangiku di Gua Hira. Sekarang malaikat itu duduk di kursi yang kursinya itu antara langit dan bumi. Berarti Jibril itu gede banget. Berarti apa namanya, Jibril itu sangat besar dan sangat agung. Fajitu min hurba hatta hawaitu ilal ard. Maka Rasulullah dengan melihat kejadian yang aneh itu, Rasulullah ketakutan sampai Rasulullah pingsan. Kemudian, maksudnya Rasulullah jatuh ke tanah. Fa'ataitu Khadijah, maka aku ketakutan, aku datang ke rumahku mendatangi Khadijah. Kemudian aku mengatakan, zammiluni, zammiluni, wadathiruni, selimutilah aku. Ini ketakutan kedua kalinya, yang mana pertama kali ketika menerima surat Al-Alaq, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu ketakutan yang pertama. Lah ini terjadi lagi. Rasulullah diberi atau dilihatkan penampakan malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Yang mana malaikat Jibril tadi ada di atas kursi, yang kursi ini antara langit dan bumi. Berarti malaikat Jibril itu gede banget. Luar biasa. Rasulullah ketakutan, Rasulullah masuk ke rumahnya dan berkata kepada keluarganya, zammiluni, zammiluni, audathiruni, selimutilah aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiram air, artinya dibasuh air, ya, dengan air yang dingin. Akhirnya Rasulullah sadar. Kemudian setelah itu turunlah ayat yang kedua. Yang kedua ini surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir, warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatohhir, warrujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, berdiri, bangunlah dan berikan peringatan kepada kaummu. Warabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu agungkanlah, bertakbirlah kepada Tuhanmu. Wasiyabaka fatohhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan patung-patung tinggalkanlah, kesyirikan tinggalkanlah. Itu adalah wahyu yang kedua. Makanya para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, nubbi'a sallallahu alaihi wasallam bi'iqra wa ursila bil muddatsir. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu jadi nabi. Tapi ketika turun surat Al-Muddatsir, yakni ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangkit, berdirilah, berikan peringatan kepada kaummu. Lah ini surat yang turun kedua, inilah Rasulullah diangkat menjadi rasul. Tahu perbedaannya ya? Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama itu menjadikan nabi seorang nabi. Tapi ketika turun ya ayyuhal muddatsir menjadikan nabi seorang rasul. Semenjak itu Rasulullah diangkat menjadi rasul ketika turun surat Al-Muddatsir ini. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, berdirilah, bangunlah, fa'anzir, dan berikan peringatan kepada kaummu. Wa rabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan jauhilah kesyirikan. Tinggalkanlah apa? Kesyirikan. Atau jauhilah penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah surat yang kedua yang turun yang menjadikan Rasulullah menjadi seorang rasul. Kemudian setelah itu turun wahyu, berangsur-angsur turun wahyu. Lah wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa macam. Caranya, metode turunnya wahyu ke Nabi itu dengan cara yang macam-macam. Saya sebutkan di sini ya tingkatan wahyu atau cara-cara wahyu turun ke Nabi. Caranya tidak satu cara, ada banyak cara. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-sadiqah, melalui mimpi yang benar. Ini seperti di awal-awal turun wahyu, di awal-awal jadi Nabi itu Rasulullah sering bermimpi dan mimpinya itu nyata benar. Kemudian metode wahyu yang kedua adalah yaitu malaikat datang ke Nabi dan malaikat ini menyampaikan langsung ke hatinya Nabi. Ya, tanpa Rasulullah melihat malaikat tersebut. Jadi Rasulullah SAW didatangi Jibril dan Jibril itu menyampaikan langsung ke hatinya Nabi Muhammad tanpa Nabi Muhammad melihat malaikat tersebut. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga annahu au innahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamassalahul malak rajulan fayukhatibuhu hatta ya'anhu ma yaqulu. Dan nomor tiga, ini datang malaikat Jibril kepada Rasulullah dan malaikat Jibril menyerupai laki-laki. Nah, kalau malaikat Jibril datang ke Nabi membawa wahyu menyerupai laki-laki, ini kadang-kadang para sahabat pun bisa melihatnya. Seperti hadis Jibril yang terkenal, Rasulullah waktu bersama para sahabat duduk-duduk majelis ilmu, tiba-tiba datang seorang yang berpakaian putih bersih, rambutnya hitam legam, datang ke Rasulullah, itu malaikat Jibril menyerupai laki-laki. Itu cara yang nomor tiga, malaikat Jibril datang ke Nabi menyerupai laki-laki. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang sering diserupai Jibril, namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ini sahabat yang ganteng, sahabat Nabi yang rupawan, sehingga kalau Jibril menyerupai laki-laki, menyerupai Dihya Al-Kalbi. Ini cara yang nomor tiga. Kemudian cara yang nomor empat adalah datang wahyu seperti bunyi kemerincingnya lonceng. Dan ini sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor lima, innahu yaral malak fi suratihi allati khalaqallahu alaiha au khuliqa alaiha. Yang nomor lima ini datang malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Ini seperti yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Gua Hira, atau ketika tadi kita ceritakan tadi itu Rasulullah melihat malaikat Jibril yang memiliki sayap yang terbentang duduk antara langit dan bumi. Berarti sangat agung malaikat Jibril tersebut. Kemudian cara yang nomor tiga, cara yang nomor enam, Allah Subhanahu Wa Taala langsung mewahyukan ke Nabi, ya, melalui langit tingkat tujuh dan langsung kepada Nabi, nggak pakai Jibril. Ini seperti yang terjadi ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah diangkat ke langit ke Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah mendapatkan syariat sholat. Nah, itu cara yang nomor enam. Kemudian cara yang nomor tujuh, Allah Subhanahu Wa Taala langsung berbicara kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Tapi Nabi Muhammad nggak diangkat ke atas, Nabi tetap di bumi. Seperti yang terjadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada Nabi Musa Alaihissalam. Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa Alaihissalam tanpa perantara. Nah, tapi Nabi Musa nggak diangkat ke langit. Dan Nabi Muhammad pun pernah seperti itu. Itu ada tujuh cara atau aneka ragam turunnya wahyu. Kemudian ikhwatal iman, setelah turun surat Al-Muddatsir tadi itu, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, berdirilah, fa'andir, berikan peringatan, warabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu bertakbirlah, wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu sucikanlah. Ini resmi Rasulullah jadi Rasul. Maka mulailah Rasulullah berdakwah, awal mula dakwah Nabi ini. Tapi masih sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat Al-Muddatsir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat berkata kepada Khadijah, ya Khadijah, inna ahdar rohati qadintahat, wahai Khadijah, sungguhnya waktu santai-santai sudah selesai. Tidak ada lagi waktu leha-leha. Tidak ada lagi waktu bersenang-senang. Inna ahdar rahati qadin tahat. Sungguhnya masa senang-senang, masa santai-santai sudah habis. Ya, masa tidur-tidur nyenyak sudah tidak ada lagi. Faman dalladhi ad'u wa man dalladhi istajibu. Siapa yang akan aku ajak? Dan siapa yang sekiranya menerima dakwaku? Maka Khadijah langsung mengatakan, wahai Muhammad, wahai suamiku, sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau berdakwah kepada orang lain sebelum aku. Ajaklah aku, dakwai aku, dan aku adalah orang pertama yang akan mendukung dakwamu. Aku adalah orang yang pertama membenarkan risalahmu. Khadijah langsung, di awal kali Rasulullah ngomong, langsung diimani sama Khadijah, ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang yang masuk Islam, mengajak orang masuk Islam dari kalangan orang-orang yang terdekat. Yang pertama ya istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu Rasulullah ngajak budaknya yang masih kecil. Atau mohon maaf, ngajak budak beliau, mantan budak namanya Zaid bin Harisa. Ini yang disayangi Nabi, Zaid bin Harisa ini. Akhirnya masuk Islam. Terus Ali bin Abi Thalib diajak masuk Islam karena Ali bin Abi Thalib ini masih kecil dan ada di rumahnya Rasulullah. Karena gini ceritanya, Abu Thalib itu kan pamannya Nabi. yang mengasuh Nabi ketika Nabi masih kecil sampai dewasa diasuh sama Abu Thalib. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah sama Khadijah, Rasulullah ingin balas budi. Maka ketika Ali bin Abi Thalib masih kecil dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali itu diasuh oleh Nabi sejak kecil sebagai bentuk balas budi kepada pamannya Nabi Abu Thalib yang telah merawatnya, merawat Rasulullah. Makanya Ali diajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Jadi yang pertama kali masuk Islam itu dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan maula, budak atau mantan budak, Zaid bin Kharisa. Dari kalangan laki-laki dewasa, yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dalam riwayat dikatakan, Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa ghair Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, tidak pernah aku mengajak orang untuk masuk Islam kecuali di dalam diri orang itu ada keraguan-raguan. Kecuali satu orang saja. Ketika aku ajak masuk Islam, langsung di tempat yang sama, langsung masuk Islam, gak pakai mikir, gak pakai tunda, langsung masuk Islam. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak pernah aku mengajak orang masuk Islam kecuali dalam orang itu ada keraguan-raguan. Kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar. Ketika aku ajak, langsung masuk Islam. Nah, ini orang yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak atau mantan budak adalah Zaid bin Haritha radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Abu Bakar ini orangnya lembut, sejak kecil gak pernah nyembah berhala. Meskipun masa jahiliyah, tidak pernah nyembah berhala, tidak pernah minum khamr. Makanya akalnya masih jernih. Ketika diajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Dan Abu Bakar ini terpuji. Coba, apa kejelekannya Abu Bakar yang bisa diungkap oleh orang kafir Quraisy? Gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Umar bin Khattab punya masa lalu kelam. Betul apa anda? Iya. Tapi kalau Abu Bakar ini gak punya masa lalu negatif. Orang Quraisy pun sulit untuk mencarikan kejelekannya Abu Bakar. Makanya orang baik Abu Bakar ini. Ketika diajak Nabi masuk Islam, langsung masuk Islam. Tidak hanya di situ, Abu Bakar As-Siddiq gerilya dan membantu dakwah Rasulullah SAW sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah banyak orang melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq bukan orang sembarangan. Kebanyakan yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq adalah pendekar-pendekarnya Islam. Orang-orang yang hebat-hebat yang dijamin masuk surga. Siapa saja yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang dijamin masuk surga itu loh. Itu dulu masuk Islamnya karena Abu Bakar. Kemudian Zubair bin Awam dijamin masuk surga. Itu masuk Islam karena Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Waqqas. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Ini orang hebat-hebat nih. Coba bayangkan. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ini orang-orang hebat-hebat ini. Ini semuanya masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba bayangkan. Lima orang hebat-hebat ini amalannya luar biasa. Maka setiap orang lima ini memiliki amal soleh, otomatis Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan bagian pahala. Karena melalui tangannya lah orang hebat-hebat ini masuk Islam. Dan orang yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar ini dijamin masuk surga sama Nabi. Utsman dijamin masuk surga, Talha dijamin masuk surga, Zubair bin Awam dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abu Waqqas dijamin masuk surga. Itu semuanya itu masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar orangnya bagus, lembut, tutur katanya baik, tidak pernah nyakiti orang, bantu orang yang susah. Makanya ketika mendakwai orang, langsung ikut orang-orang itu. Itu hebatnya Abu Bakar, menolong dakwanya Nabi, berkorban, merelakan hartanya, merelakan semuanya untuk dakwah Islam. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah melupakan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu masuk Islam pula, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Abu Salama dan istrinya yaitu Ummu Salama, kemudian Al-Arqam ibn Abil Arqam, Utsman bin Ma'zum, kemudian Ubaidah ibn Harith, kemudian Sa'ad bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini dijamin masuk surga juga. Sa'id bin Zaid sama istrinya Fatimah bintil Khattab. Fatimah bintil Khattab ini adiknya Umar bin Khattab. Nikah sama Sa'id bin Zaid, dua-duanya masuk Islam duluan daripada Umar. Ini orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Termasuk juga yang pertama kali masuk Islam dari kalangan non-Quraisy, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya adalah Mas'ud bin Rabi'ah, Abdullah bin Jahaz. Dan ini kalau saya sebutkan sangat panjang, di antara masuk Islam non-Arab atau non-Quraisy, mohon maaf, di antara yang masuk Islam awal-awal yang non-Quraisy adalah Bilal. Kemudian Suhaib, Yasir, Ammar, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah, dan seterusnya. Itu yang pertama-tama kali masuk Islam. Dari kalangan wanita yang non-Quraisy yang masuk Islam, Ummu Aiman, kemudian Ummul Fadl, Asma binti Abi Bakar. Wah, kalau ini Quraisy ya, mohon maaf, ini Quraisy berarti. Nah, ini jadi itu awal-awal yang masuk Islam. Ya, mereka inilah yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Saya ulangi, mereka inilah yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat yang 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum radhuan. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum radhuan, Allah ridha kepada mereka. Akhirnya ini Rasulullah melakukan dakwah sembunyi-sembunyi sampai 3 tahun. Ya, salasus sanawat minad da'wah as-sirriyah. 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi dengan cara senyap, bergerilya. Dan yang masuk Islam di awal-awal itu bukan orang yang sembarangan. Orang-orang yang imannya seperti gunung. Sekelas Abu Bakar, sekelas Utsman bin Affan, sekelas Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang imannya kalau ditimbang dengan seluruh penduduk dunia, lebih berat timbangan amal mereka. Makanya Rasulullah SAW pernah bermimpi. Perhatikan, riwayat yang luar biasa ini. Rasulullah SAW pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu Rasulullah melihat timbangan. Kemudian Rasulullah ditimbang. Rasulullah diletakkan di salah satu sisi timbangan. Terus seluruh umatnya ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Terus ditimbang. Kata Rasulullah, maka aku jumpai aku lebih berat dari seluruh umatku. Setelah itu aku melihat Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan umatku. Maka aku melihat Abu Bakar As-Siddiq lebih berat dari seluruh umatku. Kemudian aku melihat Umar bin Khattab ditaruh di salah satu sisi timbangan. Dan umatku ditaruh di timbangan yang lain. Maka aku melihat Umar bin Khattab lebih berat daripada seluruh umatku. Setelah itu aku melihat Utsman bin Affan ditaruh di salah satu sisi timbangan. Dan umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Terus ditimbang. Maka aku melihat Utsman bin Affan lebih berat dari seluruh umatku. Makanya orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini, orang yang imannya seperti gunung. Yang mana jika imannya orang yang awal-awal masuk Islam ini ditimbang dengan imannya orang seluruh jagat raya ini, niscaya kalah semuanya dengan orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini. Makanya Allah puji mereka dalam surat At-Taubah ayat berapa tadi? Ayat 100. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum marudu'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwatal iman, setelah dakwah senyap, dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah diam-diam dari mulut ke mulut dari orang-orang terdekat Nabi, turunlah ayat berikutnya. Ayat inilah yang menjadikan tonggak permulaan awal dakwanya Nabi terang-terangan. Surat apa itu? Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, ini selesai masa diam-diam, masa sembunyi-sembunyi diam. Apa selesai? Ganti terang-terangan semenjak turun ayat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada orang-orang terdekat kerabatmu. Berikan peringatan kepada sanak kerabatmu. Ya. ini fasda' bima tu'mar, disuruh terang-terangan, bos gak sembunyi-sembunyi lagi. Nah, ketika turun ayat ini, ya, fasda' bima tu'mar, terang-terangan, akhirnya apa yang terjadi? Pertama kali yang dilakukan Rasulullah adalah mengumpulkan keluarganya. Keluarga dulu. Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya. Da'a Rasulullah SAW asyiratahu Bani Hashim ba'da nuzuli hadil ayah. Ketika turun ayat ini, wa andir asyiratakal akrabin, berikan peringatan kepada sanak kerabatmu, wahai Muhammad. Maka Rasulullah langsung mengundang paman-pamannya, pakde-pakdenya, ponakannya, misanannya, keluarga besarnya diundang sama Nabi. Pada waktu itu yang hadir adalah Bani Hashim dan sebagian Bani Muttalib. Sampai kurang lebih jumlah mereka ada 45 laki-laki. Kerabat Nabi semuanya itu. Ada yang paman, ada yang sepupu, ada yang keponakan. Ya itu, 45 orang. Falamma arada yatakallama Rasulullah badarahu Abu Lahab. Ketika 45 keluarga besarnya Nabi itu berkumpul, Rasulullah ingin memulai, ya, menyampaikan keperluannya untuk mengundang mereka. Baru Rasulullah mau mulai, sudah disaut sama Abu Lahab. Abu Lahab itu menunjukkan sudah curiga dengan gelagatnya Nabi, makanya disaut. Abu Lahab mengatakan, ulai umumatuka wa banu ammika fatakallam. Hei ponakanku Muhammad, ini semua adalah paman-pamanmu, ini semua adalah misananmu, sepupumu, ya, bicaralah sekarang. Fada'is sobat, tapi ingat, jangan sampai kamu melakukan kemurtadan dari agama nenek moyangmu. Kalau sampai kamu melakukan murtad dari agama nenek moyangmu, maka kami Bani Hashim tidak sanggup membelamu dari seluruh bangsa Arab yang akan memusuhimu. Ya, maka kami lebih baik mencegahmu daripada nanti kamu dibunuh sama suku-suku Arab yang lain. Maka Rasulullah SAW diam. Itu dalil bahwa Abu Lahab sudah tahu gelagatnya Nabi, bahwa Nabi itu mendakwakan tauhid tahu. Makanya Rasulullah diam, enggak ngomong apa-apa. Ini pertemuan pertama, karena sudah disaut dan didahului oleh Abu Lahab. Kemudian Rasulullah SAW mengundang untuk kedua kalinya. Rasulullah SAW mengundang kerabatnya untuk kedua kalinya. Diundangi paman-pamannya, pakde, pakdenya Nabi, dan orang-orang terdekat Nabi, semua kumpul Bani Hashim. Setelah mereka kumpul, Rasulullah baru terang-terangan, dan Rasulullah mengatakan, Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu. Ya aku, segala puji bagi Allah. Ya aku memujinya, aku minta pertolongan kepadanya. Aku beriman kepadanya, dan aku bertawakal hanya kepadanya. Terus di depan orang banyak, Rasulullah berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wahda, la syarikara. Aku bersaksi, tiada yang berhak disembah, kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada patung-patung yang disembah. Innar ra'id la yakdzib ahlahu. Sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan mendustai atau tidak berbuat bohong di depan keluarganya. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Wallahi demi Allah, wahai paman-pamanku, wahai keluarga besarku, aku adalah Rasulnya Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan seluruh umat manusia pada umumnya. Wallahi demi Allah, latamutunna kama tanamun. Kalian akan mati dan kalian akan mati, ya, sebagaimana kalian tertidur. Walatub'atsunna, dan kalian nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian, dan kalian akan dihisab dengan apa yang kalian kerjakan. Sungguhnya nanti akan ada surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Rasulullah enggak basa-basi lagi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku enggak mungkin membohongi kalian. Selama ini aku enggak pernah berkata dusta, dan aku enggak ingin mencelakakan kalian, wahai keluargaku. Aku ingin mengabarkan kepada kalian bahwa aku adalah Rasulnya Allah. Percayalah kepada aku. Aku tidak membohongi kalian, kata Rasulullah SAW. Kalian akan mati semuanya, dan nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Kalian akan dihisab. Dan surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Karena orang kafir Quraisy tidak meyakini adanya hisab, adanya kebangkitan, enggak percaya. Maka diingatkan sama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, aku adalah Rasul diutus ke muka bumi. Ketika Rasulullah selesai ngomong kayak gitu, langsung Abu Thalib berbicara. Apa kata Abu Thalib? Abu Thalib orang yang menyayangi Nabi. Abu Thalib langsung mengatakan, "Ma ahabba ilaina muawanataka. Wahai Muhammad, alangkah senangnya kami membantumu. Dan alangkah kami menerima nasihatmu. Dan alangkah kami sangat percaya ucapanmu." Mereka ini adalah saudara-saudaramu, mereka ini adalah keluarga besarmu berkumpul. Dan aku adalah salah satu di antara keluargamu yang besar ini. Hanya saja aku adalah orang yang paling cepat untuk membela apa yang kamu inginkan. Famdhi ma umirta, maka kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, wahai ponakanku. Aku akan melindungimu, tidak aku biarkan orang menyakiti dirimu. Hanya saja wahai ponakanku, aku enggak bisa meninggalkan agama bapakku, yaitu Abdul Muttalib. Wah, itu omongannya kayak gitu. Jadi ketika Rasulullah memunculkan statement pertama kali, bahwa beliau adalah Rasul, diutus di muka bumi untuk mengajak manusia nyembah Allah saja, semuanya diam. Tapi Abu Thalib langsung berbicara, wahai ponakanku, kami percaya dengan omonganmu, dan kami senang bisa membelamu. Ya, dan kami sangat menerima ucapanmu, dan ini semua adalah keluarga besarmu, ya, dan aku adalah salah satu di antara keluarga besarmu. Hanya saja aku adalah orang yang paling cepat mencintai apa yang kamu inginkan. Maka kerjakan wahai ponakanku apa yang diperintahkan kepadamu. Aku akan melindungimu dan tidak aku biarkan orang lain menyakitimu wahai ponakanku. Hanya saja aku enggak bisa ikut agamamu wahai ponakanku. Aku enggak bisa ikut agama selain agama nenek moyangku. Aku hanya ikut agama bapakku Abdul Muttalib. Jadi intinya, ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, maka Abu Thalib sudah langsung siap pasang badan. Abu Thalib siap untuk membackup dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib selesai menyampaikan tanggapannya dengan ucapannya Nabi tadi, langsung disaut sama Abu Lahab. Berbeda dengan Abu Thalib. Kalau Abu Lahab kebalikannya. Maka Abu Lahab mengatakan, hadihi wallahi sawah. Demi Allah, ini adalah aib keluarga. Segera pegang tangannya ponakan kita ini sebelum dia dibunuh oleh orang-orang Arab karena mengaku sebagai Nabi dan mengajak menyembahnya kepada satu Tuhan. Segera pegang tangan keponakan kita sebelum dia akan dibunuh oleh bangsa Arab yang lain. Nah, jadi berbeda. Ketika Abu Lahab ngomong seperti itu, langsung disaut lagi oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib mengatakan, wallahi lanamna'uhu ma baqina, demi Allah, akan kami lindungi dan kami bela Muhammad selama aku masih hidup. Nah, itu menunjukkan awal pertama kali Rasulullah menyampaikan dakwah terang-terangan sudah ada pro dan kontra di kalangan keluarga. Kalau Abu Thalib jelas, Abu Thalib mengatakan, aku bela, aku lindungi, teruskan dakwamu, tapi aku gak bisa ikut agamamu. Itu kalau Abu Thalib. Kalau Abu Lahab beda lagi. Kalau Abu Lahab dari awal sudah gak setuju. Nah, ini terjadi perbedaan sikap. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah itu Rasulullah tidak tinggal diam. Setelah selesai mendakwai keluarga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya naik ke Bukit Safa. Nah, kalau pernah umrah atau haji, insya Allah sudah tahu ya, apa namanya, Bukit Safa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Bukit Safa, tujuannya bukan mendakwai keluarga lagi, tapi tujuannya adalah mendakwai masyarakat kafir Quraisy yang ada di kota Makkah. Rasulullah naik Bukit Safa, dan ketika Rasulullah di Bukit Safa, Rasulullah berteriak dengan lantang dan Rasulullah mengatakan, ya sabaha. Ini adalah kalimat untuk memperingatkan adanya bahaya di pagi hari. Ketika Rasulullah mengatakan, ya sabaha, langsung semua orang Arab kumpul semua. Ya, Rasulullah memanggil satu persatu. Ya Bani Fihir, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hasim, disebutkan satu persatu. Bani, Bani, Bani, Bani. Ketika mereka mendengar teriakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang kafir Quraisy langsung bersegera. Siapa ini? Siapa ini yang memanggil kita tadi? Muhammad, Muhammad. Ketika mereka tahu bahwa yang memanggil itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka berangkat semuanya. Kalau ada bani yang tidak bisa hadir, maka nyuruh budaknya berangkat. Karena yang manggil ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah khianat, tidak pernah melakukan kejelekan. Nama Rasulullah itu bagus, nama Rasulullah baik. Tidak ada orang Mekah yang berselisih pendapat tentang amanahnya Rasulullah. Seandainya ada orang tua, muda, kecil, kecil atau tua, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, ya, tampan, tidak tampan, bangsawan atau rakyat jelata di kota Mekah, kalau ditanya siapa manusia yang paling amanah di kota Mekah, semuanya sepakat, tidak ada orang berselisih pendapat, semua mengatakan yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah berteriak dengan lantang, ya sabaha, langsung semua orang datang semuanya. Kan ini yang manggil Muhammad ini, gak mungkin bohong dia ini. Pasti benar nih. Maka kalau sampai ada orang yang gak bisa berangkat, nyuruh budaknya berangkat. Ayo berangkat kamu, ini sudah. Dengarkan sana, Muhammad mau menyampaikan sesuatu. Luar biasa, itu menunjukkan bagaimana kedudukan Rasulullah di tengah bangsa Quraisy. Mereka sangat cinta sama Nabi. Nah, ketika mereka itu sudah kumpul semua, perhatikan ini penting sekali, ketika mereka sudah kumpul semuanya, bani-bani yang ada di suku Quraisy sudah kumpul semuanya, baru Rasulullah berstatement dengan ucapan beliau yang melegenda, yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini atau di balik lembah ini ada pasukan besar yang akan menyerang kota Makkah. Apakah kalian percaya dengan ucapanku? Seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini atau di balik lembah ini ada pasukan besar bersenjata yang ingin menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya dengan ucapanku ini?" Maka seluruhnya orang kafir Quraisy mengatakan, "Na'am ya Muhammad, ma jarabna minka kadiban qat." Iya Muhammad, kami semuanya sepakat percaya dengan ucapanmu. Kami belum pernah sekalipun menjumpai engkau sebagai seorang yang pendusta. Kami percaya Muhammad kalau yang ngomong itu kamu. Setelah itu baru Rasulullah berkata, "Kalau begitu perhatikan ucapanku. Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin adzim." Aku datang ke sini untuk memperingatkan kalian akan di depan kalian ada azab yang pedih. Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan kalian adalah ibarat seorang laki-laki yang melihat musuh yang mau menyerang. Maka laki-laki itu mengingatkan keluarganya dan kaumnya agar selamat dari serangan musuh itu. Maka aku ingatkan kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Aku gak bisa menolong kalian. Aku tidak bisa menolong kalian pada hari kiamat, hari kiamat nanti. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Jauhilah kesyirikan. Tinggalkan Lata dan Uzza. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Disebutkan satu persatu. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab. Wahai Bani Kusoy, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Syam, wahai Bani Hashim, wahai Maksaro Bani Abdul Muttalib. Semuanya disebut satu persatu dan Rasulullah mengatakan, angkidu angfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian pada hari kiamat. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, aku gak bisa menolong dirimu pada hari kiamat. Wahai Sofia, bibinya Rasulullah, aku nanti gak bisa nolong kalian pada hari kiamat. Wahai Fatima, anakku, Fatima binti Muhammad, ambillah, mintalah hartaku sesuka kamu, silakan. Tapi di akhirat, selamatkan dirimu dari api neraka. Aku gak bisa mendatangkan manfaat dan madarat untukmu semuanya pada hari kiamat nanti. Ya, wala Unkidu syai wala amliku laka dharra wala naf'a, enggak bisa mendatangkan manfaat dan madarat pada hari kiamat nanti. Hanya saja ada tali rahim yang aku berusaha memenuhi haknya tali rahim itu. Selamatkan diri kalian semuanya dari api neraka. Ucapkanlah la ilaha illallah agar kalian selamat. Ketika Rasulullah SAW terang-terangan menyampaikan risalah ilahiyah, menyampaikan risalah dari langit, suruh menyembahnya kepada Allah saja, semuanya diam. Hanya satu orang yang membantah, namanya Abu Lahab. Abu Lahab marah mendengarkan ponakannya berbicara di depan manusia. Abu Lahab marah dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami semuanya, celaka engkau wahai Muhammad. Padahal itu keponakannya sendiri. Abu Lahab itu cinta loh sama Nabi, jangan dikira gak cinta. Abu Lahab itu cinta Nabi, seneng sama Nabi. Saking cintanya Abu Lahab sama Rasulullah, Abu Lahab itu punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Utbah dinikahkan Abu Lahab dengan putrinya Nabi Ruqayyah. Utaibah dinikahkan dengan putrinya Nabi Ummu Kulthum. Saking cintanya Abu Lahab dengan Rasulullah, sampai anak-anaknya Abu Lahab disuruh menikahi anaknya Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah umur 40 tahun mendakwakan Islam, baru mulai benci. Dan nanti Abu Lahab menyuruh dua putranya untuk menceraikan dua putri Rasulullah SAW. Utbah disuruh menceraikan Ruqayyah, Utaibah disuruh menceraikan Ummu Kulthum. Lah nanti akhirnya Ruqayyah dinikahi sahabat Nabi Utsman bin Affan setelah selesai dari Utbah. Dan nanti Ruqayyah wafat, maka Ummu Kulthum dinikahkan Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Jadi Abu Lahab itu dulu cinta sama Nabi. Rumahnya Nabi sama rumahnya Abu Lahab itu berdekatan. Kata orang Jawa, tunggal gedek. Ngeri tunggal gedek, Mas? Tunggal gedek itu jajaran gitu. Saking dekatnya ya Rasulullah sama Abu Lahab. Tapi ketika Rasulullah mendakwakan tauhid di depan manusia, agar manusia mengucapkan la ilaha illallah, semuanya diam, gak ada yang bantah Rasulullah. Cuma satu orang yang bantah, yaitu pamannya sendiri Abu Lahab. Dan Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami semuanya. Ketika Abu Lahab berbicara jelek seperti itu, langsung turun ayat dari langit ya, datang ke Rasulullah. Ayat itu berbunyi, tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dhatal lahab, dan seterusnya. Langsung dijawab Allah, dibalik sama Allah, tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dibalik sama Allah, langsung turun ayat itu. Dan itu menjadi tanda kenabian. Buktinya Abu Lahab sampai mati gak bisa masuk Islam. Ya, seharusnya Abu Lahab itu kalau cerdas, dia pura-pura masuk Islam. Supaya membatalkan Al-Quran. Duh kan, Al-Quran salah, buktinya aku masuk Islam. Tapi kenyataannya, untuk pura-pura saja gak bisa. Makanya, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Oke ya. Nah, setelah itu, mulailah Rasulullah terang-terangan. Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Kalau ada orang di pasar diajak masuk Islam, ada orang di jalan diajak masuk Islam, ada orang di Masjidil Haram diajak masuk Islam, terang-terangan dakwanya Nabi ini. Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Nah ini ya. Kemudian apalagi turun ayat lagi, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Maka semakin gencar Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan. Kemudian ikhwatul iman, akhirnya kafir Quraisy mulai menyikapi ini. Oh, ini bahaya dakwahnya Muhammad ini kalau dibiar-biarkan. Kemarin dikira ya cuma iseng-iseng aja gitu kan. Ternyata sungguhan dia ini. Mendakwai manusia dan sudah mulai banyak masuk Islam. Budak-budak masuk Islam. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi, Khubayb bin Arq. Banyak orang-orang yang lemah-lemah itu banyak masuk Islam. Akhirnya kebingungan kafir Quraisy ini. Dan kafir Quraisy berarti menganggap ini berarti Muhammad ini bukan sembarangan ini. Serius dia ini menjadikan orang murtad dari agamanya nenek moyang. Akhirnya terjadilah rundingan para pembesar kafir Quraisy, rundingan di tempatnya mereka. Biasanya mereka kumpulnya di Darun Nadwah. Akhirnya mereka berkumpul. Pada waktu itu yang memimpin sidang, memimpin musyawarah adalah Al-Walid bin Muhirah. Al-Walid bin Muhirah adalah seorang kafir Quraisy. Dia ini berkata, sebentar lagi ini adalah musim haji. Orang-orang dari seantero tanah Arab akan datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Saya mau tanya, zaman dulu itu orang kafir Quraisy haji apa tidak? Jawabannya haji. Tapi haji mereka disertai dengan apa? Kesyirikan. Seperti di Ka'bah itu ditaruh patung-patung begitu. Ya, tapi mereka masih haji karena itu peninggalan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi diselewengkan sama mereka. Dan mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan dalam hajinya. Singkat kata, jika musim haji itu tiba, otomatis kan banyak orang-orang dari suku Najd, dari suku Madinah, dari Yaman, dari suku-suku Arab lainnya akan datang ke masjid, Masjidil Haram, atau datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Lah ini orang kafir Quraisy itu khawatir. Jangan-jangan momen haji ini dimanfaatkan Muhammad untuk mendakwai orang-orang itu. Maka kafir Quraisy bermusyawarah, kita harus mengambil sikap tegas kepada Muhammad. Jangan sampai nanti orang-orang Arab yang datang ke Mekah menjadi murtad dari agama nenek moyang karena dakwanya Muhammad. Maka kita harus bersatu padu, menyatukan kalimat. Kalau ada orang yang didakwai Muhammad, maka kita akan bantah dengan satu kalimat. Maka kita harus sepakat, kalau ditanya orang-orang dari luar, Muhammad itu siapa? Maka kita harus jawab dengan kalimat yang sama. Biar tidak terjadi, kata orang Jawa, tidak terjadi sele genje. Maka harus sepakat, kita sepakati siapa Muhammad itu. Ya, kita beri julukan yang kita sepakati supaya orang-orang ini sadar dan tidak terbuai dengan pengaruhnya. Akhirnya mereka berkata, kalau begitu enaknya kita bilangi apa Muhammad ini? Enaknya kita juluki Muhammad ini apa? Maka ada orang yang usul. Yang pertama usulnya, wis gini aja. Nanti kalau ada orang yang tanya tentang Muhammad, kita katakan hati-hati, Muhammad itu kahin. Muhammad itu dukun. Ya, jadi kalau besok musim haji, kita buat isu gitu loh. Kita buat isu, hati-hati dengan orang namanya Muhammad. Kalau dekat-dekat sama kamu, ngajak-ngajak ke agamanya, hati-hati. Karena dia itu kahin, dukun. Bagaimana? Forum, setuju apa enggak? Kita juluki Muhammad itu sebagai dukun. Maka Al-Walid bin Muhirah berkata, yang usul tadi loh, yang punya usul agar mereka bersatu padu menjuluki Muhammad dengan satu julukan, itu Al-Walid bin Muhirah sendiri. Tapi ketika ada orang yang usul memberi gelar Muhammad itu dukun, Walid bin Muhirah mengatakan, lah, pendapatmu itu enggak benar. Oh, Muhammad kok dukun? Semua orang tahu Muhammad itu tidak ada potongannya menjadi dukun. Bukan dukun, kita tahu wajahnya Muhammad bagus, omongannya bagus. Bagaimana kamu gelari kahin dukun? Enggak mungkin orang bisa menerima. Muhammad enggak pernah nyuwuk orang, Muhammad enggak pernah niup buhul. Bagaimana kita katakan Muhammad itu kahin? Enggak, jangan itu. Enggak mungkin ada orang percaya. Coba yang lain. Akhirnya ada yang lain. Yang lain usul, wes kalau begitu kita juluki Muhammad majnun. Orang gila, kena jin. Maka kata Al-Walid bin Muhirah, lah, jangan. Gimana kamu ini? Masa Muhammad gila? Gak ada yang percaya. Wong orang gantengnya kayak gitu, ngomongnya enak. Bagaimana kamu katakan Muhammad itu gila? Gak ada orang percaya. Gak. Yang lain, ayo. Akhirnya ada yang usul. Yang lain, yang selanjutnya ada usul, yaitu syair. Ya sudah, kita juluki Muhammad syair, penyair. Karena kata-katanya itu indah, bisa membuat orang terpukau. Ya sudah, kita katakan penyair saja. Akhirnya kata Al-Walid bin Muhirah, bukan. Dia bukan penyair. Kita tahu syair itu kayak gimana. Kita tahu sihir itu, kita tahu syair, penyair itu bagaimana zajarnya, hajarnya, itu tahu semuanya kita. Dan Muhammad bukan penyair. Enggak mungkin orang percaya. Yang lain. Artinya ada yang nomor 4 nih usul. Bagaimana kalau kita juluki Muhammad penyihir? Maka kata Al-Walid bin Muhirah, jangan penyihir. Bagaimana Muhammad penyihir? Kita tahu sihir. Bagaimana jampi-jampinya? Bagaimana komat-kamitnya? Bagaimana nyuwoknya? Bagaimana meniupkan buhul? Kita tahu. Dan Muhammad gak mungkin melakukan itu. Gak mungkin ada orang percaya kalau katakan Muhammad itu penyihir. Akhirnya orang-orang ini bingung. Kenapa bingung? Ini yang punya usul Walid bin Muhirah. Ketika orang-orang sudah usul, ditolaki semua. Akhirnya orang-orang berkata, wis gini, Walid bin Muhirah, kita sudah usul. Kita katakan, kahin, dukun, kamu gak percaya. Kita katakan, majnun, orang gila, gak setuju. Katakan penyair, gak setuju. Penyihir, gak setuju. Kalau kamu sendiri apa usulannya? Nah, dibalikkan sekarang. Maka, kata Al-Walid bin Muhirah, saya melihat semua yang kalian omongkan itu tidak pantas untuk disandangkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kalian mau menjuluki, yang paling dekat adalah penyihir. Yang paling dekat adalah kita namai Muhammad dengan penyihir. Mengapa? Karena Muhammad ini bisa membuat orang cerai dengan suaminya, dengan istrinya. Dan itu adalah pekerjaannya penyihir. Dan memang kenyataannya seperti itu. Rasulullah itu mendakwai Islam, ada suami masuk Islam, istrinya enggak mau masuk Islam, akhirnya cerai. Istrinya masuk Islam, suaminya enggak masuk Islam, akhirnya cerai. Makanya ini mirip dengan penyihir. Ya sudah, kita setujui saja, kita katakan Muhammad penyihir. Jadi besok-besok kalau ada orang non-Quraisy datang ke Mekah bertanya-tanya tentang Muhammad, kita harus sepakat, ngomongnya harus satu, enggak boleh apa namanya terjadi perselisihan. Kita harus sepakat, kita katakan Muhammad adalah seorang penyihir. Itu disepakati. Disepakati bahwa Rasulullah itu penyihir. Dan ini jelas gak mungkin. Orang kafir Quraisy sendiri tahu bahwa Muhammad itu bukan penyihir. Tapi itu adalah propaganda mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW ketika musim haji datang, mendakwai kaum, diajak masuk Islam. Ya, itu Abu Jahal, Abu Lahab, itu di belakang Rasulullah sambil melempari batu. Jangan dipercaya. La tusaddiquhu fa huwa kadzibun. Jangan percaya omongannya orang ini, dia ini pendusta. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mendakwai orang, pamannya di belakangnya mengatakan, "Jangan percaya dia, dia adalah pendusta." Terus seperti itu. Nah, ini adalah awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan akan datang, sampai di sini dulu ya. Jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak maka semakin lupa nanti. Ya, sedikit-sedikit. Jadi sampai mana tadi? Ini adalah awal dakwah Rasulullah. Ya, tantangannya sudah seperti itu. Nah, besok ini baru mulai kafir Quraisy menjalankan aksinya untuk menyetop dakwah Nabi. Bagaimana? Akan kita terangkan insyaallah pada pertemuan akan datang, upaya-upaya kafir Quraisy membendung dakwah. Itu judulnya pada pertemuan yang akan datang, upaya-upaya kafir Quraisy membendung dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahualam, jika ada pertanyaan, kami silakan. Ada? Oh, enggak ada pertanyaan. Baik. Ini ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan tentang apa yang antum sampaikan tadi bahwa Abu Thalib mendukung dakwah Nabi, percaya ucapannya Nabi, bahkan siap melindungi dakwanya Nabi. Apakah itu bermanfaat bagi Abu Thalib dan apakah Abu Thalib dapat pahala akan hal itu? Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah Abu Thalib paman Nabi yang tadi dikatakan bersedia membela Nabi, membackup dakwah Nabi, melindungi Nabi, bahkan siap pasang badan agar orang tidak ada yang nyakiti Nabi dalam berdakwah? Apakah yang dilakukan Abu Thalib itu bermanfaat bagi Abu Thalib, memasukkan dirinya ke surga dan dapat pahala? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mengapa ikhwatul iman? Karena syarat amal diterima itu adalah harus yang pertama bertauhid, ikhlas, la ilaha illallah. Tanpa itu amalan orang sebesar gunung pun enggak ada manfaatnya. Makanya asyirku la yanfa'u ma'ahu syai'un. perbuatan syirik itu tidak ada manfaatnya, kebaikan apapun bersamanya. Tidak ada manfaatnya. Padahal ini Abu Thalib ini menafkahi Nabi semenjak Nabi umur 8 tahun sampai Nabi umur 50 tahun Abu Thalib wafat. Umur 50 tahun itu membela Nabi. Bahkan Rasulullah itu mau disakiti orang kafir Quraisy, dilindungi sama pamannya Nabi. Menafkahi Nabi sejak kecil, merawat Nabi sejak kecil. Tapi tidak ada manfaatnya. Dalilnya mana? Surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbathanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, la yahbathanna amaluka, hancur dan terhapuslah semua amalan. Enggak ada manfaatnya. Makanya ketika Abu Thalib hampir mati, Nabi mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka bi indallahi yaumal qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Tapi ternyata pamannya enggak ngucap la ilaha illallah, maka enggak ada manfaatnya. Amal solehnya itu gak ada manfaatnya. Dan itu bukan amal soleh, karena tidak didasari takut kepada Allah, tidak didasari mencari ridha Allah. Makanya apa saja yang dilakukan oleh Abu Thalib melindungi Nabi dan seterusnya, itu bukan amal soleh. Karena setiap amal kebaikan yang tidak didasari mencari ridha Allah, mengharap ridha Allah, mengharap pahala, takut neraka, tidak atas dasar itu, maka itu bukan ibadah. Sehingga apa yang dilakukan Abu Thalib itu tidak ada manfaatnya. Ya, dalilnya tadi surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbathanna amaluka. Jika kamu melakukan kesyirikan, maka gugur terhapuslah seluruh amalan. Makanya hati-hati dengan kesyirikan, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai di sini, terima kasih atas perhatian semuanya dan terima kasih kru yang bertugas di sini Ruang Muslim dan juga FFO, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. InsyaAllah saya naltaki ma'akum fi al-usbu al-qadim. InsyaAllah akan bertemu lagi pada tayangan atau pada siaran kedepannya, insyaAllah melanjutkan kajian.